Hewan kurban harus jantan, apakah ini benar, Ustaz? Tidak mesti. Tidak mengapa kalaupun tidak jantan, wallahu ta'ala alam. Kalau kita bicara yang bagus, yang afdal, Rasulullah SAW memberikan kurbannya dalam bentuk akran kambing yang bertanduk, ya, kambing jantan yang bertanduk, kabshan akran. Nah,